Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun Berita Sore, edisi hari ini Kamis 23 Februari 2017, kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Pertemuan Irwandi Muzakir Manaf, jangan hanya formalitas. Ruang pelayanan SIM Polres Aceh Tengah terbakar. Komisioner KIPD bersih tegang dengan Panwas saat rapat pleno. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, Senator Aceh Ghazali Abbas Adan mengharapkan pertemuan Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf bukan hanya formalitas, melainkan betul-betul datang dari sebuah keikhlasan yang tulus. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Sementara kepada pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang berdasarkan suara sementara menempati perolehan suara terbanyak, Ghazali Abbas Adan mengatakan harus tetap konsisten melaksanakan apa yang telah disampaikan selama kampanye lalu, yakni program pro-rakyat di semua zona di Aceh, yakni zona timur, barat dan tengah, tidak promordialis, koncois, dan sebagainya. Kelak sandi lantik Irwandi Nova adalah gubernur dan wakil gubernur seluruh rakyat di Aceh. Apapun suku dan agamanya, jangan terpengaruh oleh bisikan siapapun kecuali bisikan yang sesuai dengan semangat pro-rakyat. Wakil Ketua Komite 4 DPD RI yang membidangi keuangan ini mengingatkan agar ke depan penetapan APBA bisa tepat waktu, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Aceh. Sedalun, Komisioner Komisi Independen Pemilihan PD Teguh Samsul Bahri dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Munawir sempat bersih tegang saat rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Cabub-Cawabub. Rapat itu dilaksanakan KIP di Grand Blanc Hasan Hotel Sigli hari ini. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Ketegangan komisioner dengan Panwasli saat Munawir menanyakan kepada PPK Muara 3 terhadap jumlah daftar pemilih tetap kecamatan tersebut. PPK berusaha menjelaskan tentang DPT, tapi penjelasan PPK ditanggapi belum jelas oleh anggota Panwas. Akhirnya, Ketua KIPD Ridwan meminta kepada PPK untuk membawa data DPT ke meja Panwas untuk disandingkan dengan data Panwas. Saat menyamakan data DPT, tiba-tiba T. Samsul Bahri meminta rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan. Mendengar penjelasan Komisioner KIP, Munawir pun angkat bicara. Sehingga terjadi perang mulut, kedua penyelenggara pemilu tidak dapat dihindarkan yang berlangsung beberapa menit. Ketua KIPD Ridwan akhirnya meredam keduanya dan pleno dilanjutkan kembali. Sedaralun, ruang pelayanan pengurusan surat izin mengendarai Polres Aceh Tengah hari ini sekira pukul 12.40 WIB dilahap api. Akibatnya ada beberapa ruangan yang rusak serta hangus terbakar. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun ruangan pelayanan pembuatan SIM porak-poranda. Kapolres Aceh Tengah AKBP Eko Wahyudi mengatakan, dugaan sementara musibah kebakaran tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik. Apalagi kondisi ruangan yang terbakar merupakan bangunan lama. Sedaralun, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menjamin rumah warga Cipinang Melayu yang sempat terendam banjir sudah bisa ditempati lagi. Ia mengimbau warga untuk meninggalkan pengungsian karena besok Masjid Raya Universitas Borobudur yang selama ini ditempati akan digunakan untuk sholat Jumat. CNN Indonesia melansir. Kofifa mengatakan hari ini air sudah surut. Selain itu, aliran listrik sudah disambung kembali. Bagi warga yang rumahnya masih banyak lumpur, sisa banjir, petugas dari Kementerian Sosial akan membantu membersihkan. Memang masih ada sejumlah rumah yang masih tergenang. Bagi warga yang belum bisa menempati rumahnya, diizinkan untuk tetap berada di pengungsian. Sebagai tempat tinggal sementara, Dinas Sosial DKI Jakarta telah menyiapkan tenda besar di belakang Masjid Raya. Saat mengunjungi lokasi pengungsian itu, Khofifah memastikan kondisi tempat penampungan dan kebutuhan warga terpenuhi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengatakan akan segera bertemu dengan Serikat Buruh PT Freeport Indonesia untuk mengantisipasi pemecatan buruh perusahaan tambang raksasa itu. BBC Indonesia melansir, perundingan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia di Papua yang rumit dan penuh tarik ulur mengancam nasib sebagian dari 32.000 buruh perusahaan pertambangan raksasa itu. Senin lalu, pimpinan eksekutif Freeport McMoRan, Richard Atkerson, mengungkapkan mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan terhadap 10% dari 32.000 tenaga kerja mereka, yang berarti setidaknya 3.000 pekerja. Freeport juga akan mengubah status 12.000 pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Saudara Lun, Korea Selatan menggunakan pengeras suara raksasa di perbatasan untuk mengumumkan kabar pembunuhan Kim Jong-nam ke negara asalnya, Korea Utara. CNN Indonesia melansir, Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tewas dibunuh dua orang perempuan yang diyakini diperintahkan negara terisolasi itu 13 Februari lalu di Kuala Lumpur. Media Korea Utara tidak memberitakan kasus pembunuhan itu hingga hari ini. Mereka akhirnya membuat mata warga dengan melontarkan celaan untuk penyidikan yang dilakukan Malaysia, meski tak menyebut nama Kim Jong-nam sebagai korban. Saudara Lun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih mendesak Malaysia untuk segera memberikan akses ke konsuleran untuk mendampingi pemegang paspor Indonesia yang ditangkap oleh otoritas Malaysia terkait pembunuhan Kim Jong-nam. Alasannya mereka belum dapat memastikan orang tersebut adalah benar seorang warga negara Indonesia sesuai dengan paspor asli yang dipegangnya. CNN Indonesia melansir, dia mengatakan akses kekonsuleran ini adalah satu-satunya jalan bagi pemerintah untuk mengonfirmasi kewarganegaraan perempuan yang memegang paspor atas nama Siti Aisyah itu. Dia menegaskan akses kekonsuleran adalah hak setiap warga negara yang tersangkut kasus hukum atau permasalahan di negara asing. Setiap pemerintah wajib memberikan akses konsuler jika ada warga negara asing yang terjerat urusan hukum di kawasannya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah dan meminta negeri jiran untuk sesegera mungkin memberikan akses konsuler tersebut. Pertemuan keduanya terjadi di sela-sela pertemuan Menteri Negara ASEAN di Filipina 20 Februari kemarin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Kamis 23 Februari 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.